akan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir. Bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu rasa, kau mencoba menerima. Hanya perlu mengerti, aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimamu.